Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, ya, kita teruskan materi kita tentang bab maja'a fi kathratil halaf, bab tentang banyaknya bersumpah. Makna sumpah sudah kita terangkan. Ayat tentang sumpah juga sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuki pembahasan hadis tentang haramnya meremehkan sumpah, apalagi bersumpah palsu. Hadisnya diterima dari Salman radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usyaimitun zanin wa 'ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih." Rawahu At-Tabrani bisanadin sahihin. Kata Salman, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan manusia yang memperoleh tiga jenis azab sekaligus, tiga jenis sanksi sekaligus. Pertama, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka. Kedua, wala yuzakkihim, Allah tidak mentazkiyah mereka. Mentazkiyah nanti kita akan bahas. Ketiga, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ada tiga sanksi, tidak akan diajak bicara, dimurkai, dimusuhi. Kedua, tidak ditazkiyah. Ketiga, akan pernah azab yang sangat pedih. Tiga golongan manusia. Siapa saja mereka, yang semoga satu pun di antara yang hadir di sini tidak ada yang termasuk salah satu di antara tiga golongan ini. Pertama, usyaimitun zanin, usyaimit yang berzina. Usyaimit adalah orang yang sudah tua, orang yang sudah beruban, orang yang sudah lanjut usia, tapi dia berzina. Kedua, orang miskin yang takabur. Ketiga, seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidaklah membeli kecuali disertai sumpah atas nama Allah, dan tidaklah menjual kecuali dengan sumpah atas namanya. Ini artinya menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Inilah hadis yang kita akan bahas. Adapun perkataan thalathatun, ada tiga golongan manusia. Ini disebut dengan sebutan mubtada. Dalam bahasa Arab, mubtada itu isim atau kata benda yang ada di awal kalimat. Disebutnya mubtada. Ada ketentuan mubtada itu wajib ma'rifat. sudah tertentu, baik ditandai dengan adanya alif lam seperti alhamdulillah, alhamdu ada alif lam di awal kalimat, atau isim dhamir. Isim dhamir itu personal pronoun atau kata ganti orang, atau isim isyarah seperti hadza, hadhihi, tilka, dalika dan seterusnya. Adapun di sini bertanwin salasatun, disebutnya nakirah. Ini memberi makna lain, wa suwirul ibtida'u biha annaha afadat taqsim. Jadi dimulainya kalimat ini dengan salasatun, dengan isim nakirah, itu memberi makna taqsim. Taqsim itu klasifikasi, penggolongan. Jadi ada tiga golongan manusia. Tiga golongan ini, pertama, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka. Makna berbicara, taklim, adalah isma'ul qaul, memperdengarkan ucapan. Adapun ucapan yang tidak terdengar seperti bisikan hati, kata orang Sunda mah pangharewos atau gerentes hate. Gerentes itu apa? Apa yang tersirat, apa yang terbersit di dalam hati, maka itu tidaklah disebut dengan sebutan kalam. Sebab kalam, berbicara, speaking, maknanya adalah memperdengarkan suara kepada pihak lain. Makanya kalau tidak terdengar suara, bukanlah kalam, tapi boleh disebut dengan sebutan qaul. Jadi dalam bahasa Arab ada qaul, ada kalam. Kalau qaul, ucapan. Kalam, pembicaraan. Ada beda, kalau kalam harus dengan suara. Kalau qaul tidak harus dengan suara. Boleh bisikan hati atau gerentes hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-8. وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Mereka, orang-orang munafik itu berkata di dalam hati mereka. Gengagrentes dina hatena, tak itulah. Karena ada terisiarkan iya mah. Khusus di sini ngerti semua orang bahasa Sunda ya. Bagi orang luar yang datang ke Bandung ya harus ngerti bahasa Sunda. Wa yaquluna fi anfusi, mereka berkata di dalam hati mereka, ngagrentes dina hatena. Laula yu'adzibunallahu bima naqul, qa Allah tidak mengazab kami atas apa yang kami ucapkan. Sekarang banyak kaum muslimin atau bahkan orang kafir. Orang kafir mah rada mending. Ini orang muslim tapi menghina Al-Qur'an, menghina Allah, menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang punya iman menjerit, ya Allah turunkan azab kepada orang itu. Tapi kok azab itu enggak turun juga ya? Makanya mereka berkata dalam hati mereka, tuh Allah tidak mengazab kami atas ucapan kami. Makanya mereka berani terus, dan itu sejak dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Kenapa Allah tidak menurunkan azab? Allah menunda azab itu kelak di akhirat dengan azab yang jauh lebih dahsyat dibanding azab yang Allah turunkan di dunia. Jadi kalau orang menghina Islam, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasul alaihi salatu wassalam, terus tidak diazab di alam dunia, itu jangan senang dulu. Azabnya ditunda berarti Allah tidak mau membersihkan dosa orang itu di dunia. Mau Allah azab di akhirat dengan azab yang amat sangat dahsyat. Allah enggak peduli lagi kepada dia. Sebodoh amat mau ngomong apa, awas nanti pada saat. Sama dengan umpamanya manusia di dunia, umpamanya kalau ada orang yang berbuat salah dan kita masih sayang kepada dia, diingatkan, jangan begitu. Perbaiki itu ucapanmu atau tingkahmu atau kelakuanmu. Kalau enggak juga disentil, kamu enggak kapok ya, agar dia berubah. Ada rasa sayang. Tapi kalau kepada orang yang enggak kita sayang, sebodoh amat, tapi awas nanti. Gitu kan? Jadi kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, tidak diazab oleh Allah, dia harus khawatir, wah, azabnya ditunda nanti tuh. Itu yang Allah lakukan kepada orang kafir, orang munafik yang menghina Islam. Secara bebas, merasa bebas hanya karena tidak diazab langsung oleh Allah di alam dunia. Nah, oleh karena itulah maka orang kafir, orang munafik berkata dalam hati mereka, Allah kok tidak mengazab kami atas ucapan kami. Nah, itu disebut oleh Allah dengan ucapan qaul wa yaquluna fi anfusi. Mereka berkata di dalam hati mereka. Ya. Jadi tidaklah disebut kalam tapi disebut qaul. Walaupun kadang bisikan hati boleh disebut kalam walaupun tidak terdengar suara kepada orang lain, seperti ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Bukhari pada peristiwa pemilihan khalifah di Saqifah sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terpilih. Kata Umar, zawartu fi nafsi kalaman. Zawartu maknanya qaddartu, aku tetapkan, aku bisikan, aku digerenteskan di dalam hatiku kalaman, satu kalam, satu ucapan. Ya, boleh juga disebut dengan ucapan kalam berdasarkan apa yang disebut, yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi makna asal kalam itu adalah memperdengarkan suara kepada lawan bicara. Itu makna kalam. Apa yang dimaksud dengan la yukallimuhumullah? Allah tidak akan berbicara kepada mereka, kepada tiga golongan yang disebutkan tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah menjelaskan makna kalamullah sampai 8 pendapat di kalangan manusia. Dirinci dulu dengan alasan-alasannya. Tidak semua 8 pendapat itu benar. Tapi 8 pendapat itu menyebar di kalangan manusia, diserap oleh Imam Ibnu Qayyim, lalu dituliskan, lalu diterangkan mana yang benar tentang makna kalamullah, disertai bantahan-bantahan ilmiah dari Quran dan Sunnah. Adapun pendapat yang benar tentang kalamullah yang didasarkan kepada Al-Quran, kepada hadis yang sahih. Kalau sudah ada ayat, sudah ada Al-Quran, ada hadis, masih dibantah. Tidak ada yang membantah Quran, tidak ada yang mendebat hadis yang sahih kecuali orang itu sesat. Karena orang itu mendahulukan akalnya daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Orang itu mendahului Allah dan Rasulnya dan terkena dengan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan pendapat pribadi daripada ayat dan hadis yang sahih tentang hal itu. Kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan otaknya, ayat itu ditakwil maknanya. Kalau ada hadis sahih yang bertolak belakang dengan pendapat atau logikanya, hadis itu ditolak dan didhaifkan. Oh, hadis ini dhaif syadz. Walaupun sahih tapi isinya enggak benar kata otaknya. Orang itu mendahului Allah dan Rasulnya. terkena larangan ayat tadi, dan bahayanya gede. Allah akan hapus semua kebaikan-kebaikannya lo. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tashurun. Jangan kalian meninggikan suara di atas suara Rasul dalam berbicara, seperti kalian meninggikan suara di antara sama kalian, nanti gugur amal-amal baik kalian tanpa kalian sadari. Meninggikan suara di atas suara Nabi termasuk di dalamnya lebih mendahulukan pendapat pribadi daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Itu maknanya, ya. Jadi tidak ada yang mendebat Quran, tidak ada yang mendebat hadis kecuali dia sesat. Jadi kalau sudah ada ayat, sudah ada hadis, hentikan perdebatan tentang hal itu. Dari sejumlah ayat dan hadis sahih tentang kalamullah, kata Imam Ibnu Qayyim, alimna anna kalamallahi haqiqiyun yusma. La walakin as-sautu laisa ka'aswatil makhluqin. Dari semua ayat dan hadis tentang kalamullah kita mengetahui bahwa kalamullah itu maknanya hakiki dan terdengar. Ucapan Allah maknanya adalah benar-benar ucapan Allah yang ada suara dan terdengar. Tapi suaranya tidaklah sama dengan suara makhluk manapun. Suara makhluk dengan makhluk lain aja kan tidak sama ya. Suara manusia aja satu sama lain tidak sama. Suara manusia dengan suara binatang berbeda. Binatang ini dengan binatang itu berbeda juga. Ayam dengan jangkrik suaranya sama? Tidak sama ya. Terus kucing dengan kuda, apakah sama suaranya? Tidak, tidak sama. Makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khaliq. Jadi disebutkan walakin as-saut laisa ka'aswatil makhluqin, tapi suara dari kalamullah tidak sama dengan suara makhluknya. Kalamullah terdengar oleh sebagian nabi. Siapa nabi yang disebut dengan sebutan Kalimur Rahman? Enggak ada hadiah. Siapa nabinya? Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendengar suara Allah ketika dia dialog dengan Allah, ya Allah, perlihatkan wujudmu. Aku ingin melihat. Oleh Allah dijawab. Terdengar suara Allah azza wajalla oleh siapa? Oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Suaranya tidak ada yang sama dengan suara makhluk manapun ya. Amma ma yusma'u min kalamillah fala syakka annahu biharfin yafhamuhal mukhatab. Adapun apa yang terdengar dari kalamullah tidak diragukan lagi bahwa itu bila ditulis tertulis dengan huruf-huruf yang terfahami oleh lawan bicara. Jadi kalau kita berbicara dengan orang, kita memahami omongan orang itu, bisa gak omongan dia kita tuliskan? Bisa. Terangkai huruf demi huruf menjadi kata, menjadi kalimat yang terfahami. Adapun kalau ucapan orang itu tidak bisa tertulis dalam bentuk huruf, bisa gak dipahami? Gak bisa ya, umpamanya kita berbicara dengan orang Jepang yang kita gak bisa bahasa Jepang. Omongan dia gak kita pahami, bisa gak kita tuliskan? Gak, ketangkep juga enggak, apalagi dia pahami. Mungkin bisa tertulisnya dengan huruf kanji gitu. Kita ngomong dengan orang Arab, kita gak ngerti bahasa Arab, gak ketangkap. Bisa gak kita tuliskan? Gak bisa kita tuliskan. Jadi kalau orang berbicara dan isi pembicaranya kita fahami, maka omongannya bisa dituliskan dalam bentuk huruf. Ini menunjukkan, ada lagi? Iya. Ya, selamat datang. Ya. Selamat datang dan selamat gabung para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Roja Cileungsi, Radio Roja Lampung, Pontianak, Tanjung Pinang, Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Rizkebumen, dan yang lain-lainnya lah ya. Terlalu banyak untuk disebut. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para netizen yang ikut mengikuti siaran ini melalui YouTube ataupun Facebook manapun ya. Selamat bergabung. Kita sudah mulai beberapa menit yang lalu. Jadi kalau Allah berbicara, pembicaranya lah kalamullah, bisa terfahami oleh orang yang mendengarkan, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Maka kalamullah tersebut bisa tertuliskan melalui rangkaian huruf. Sebab tidak mungkin orang mengerti omongan pihak lain tapi gak bisa dituliskan. Gak mungkin kan? Iya. Demikianlah makna kalamullah secara hakiki. Di dalam hadis ini Allah menyatakan tidak akan berbicara kepada tiga golongan manusia. Menunjukkan bahwa kalam atau berbicara termasuk salah satu sifat Allah. Kalau Allah tidak berbicara kepada tiga golongan manusia, berarti selain kepada tiga golongan ini Allah berbicara. Dinafikannya kalam terhadap tiga golongan menunjukkan tetapnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan thariqatul istidlal atau cara penerapan dalil seperti ini banyak di hal-hal yang lain. Contoh dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Kata Allah, enggak. Sesungguhnya mereka, mereka yang dimaksud di sini orang kafir di dalam neraka, para ahli neraka. Orang-orang kafir pada hari kiamat nanti terhalang dari melihat Allah. Mereka enggak bisa melihat Allah pada hari kiamat. Itu orang kafir. Oleh Allah dinafikan. Dinafikan itu ditiadakan kemampuan orang kafir melihat Allah di akhirat. Kalau orang kafir enggak bisa melihat Allah di akhirat, menunjukkan orang-orang mukmin bisa melihat Allah di akhirat. Dan ini istidlal atau penerapan dalil yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i menyatakan ayat ini menjadi dalil bahwa orang mukmin bisa melihat Allah di akhirat nanti. Lalu ditunjang dengan ayat-ayat dan hadis-hadis lain. Di dalam ayat Allah menyatakan ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, ada wajah-wajah yang sumringah, cerah, senang, bahagia, mengisyaratkan kegembiraan yang tak terkira. Karena apa? Karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh bahwa kalau Allah mengingkari atau menafikan sesuatu bagi kelompok tertentu, menunjukkan di luar kelompok itu Allah menetapkan apa yang dia nafikan tadi ya. Contoh orang kafir gak bisa melihat Allah di akhirat, oh menunjukkan orang mukmin bisa melihat Allah di akhirat. Hadis tadi ada tiga golongan manusia yang Allah gak akan berbicara kepada mereka, oh berarti selain tiga golongan ini Allah berbicara kepada mereka ya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kalam berbicara termasuk salah satu di antara sifat Allah. Bolehkah kita fahami dari hal ini? Kalau Allah punya sifat kalam, suka berbicara, bolehkah difahami Allah punya lidah, punya mulut, punya alat-alat berbicara? Enggak, tidak boleh. Kenapa? Karena antara berbicara dengan alat-alat bicara yang kita fahami ini tidak selalu terkait secara mutlak satu sama lain. Ada enggak yang enggak punya mulut, enggak punya lidah, enggak punya pita suara? Kan kalau kita, kenapa kita bisa keluar suara, bisa ngomong, diteliti, ada lidah, ada gigi, ada mulut, ada pita suara. Ada enggak yang enggak punya mulut, enggak punya lidah, enggak punya pita suara, tapi bisa mengeluarkan suara? Ada? Ada. Handphone, TV, radio, ada lidahnya? Enggak ada. Ada pita suaranya? Saya pernah bongkar tuh, gitu ya. Apa namanya? HP, bukan dibongkar, emang rusak. Enggak ada pitanya, tapi kok bisa mengeluarkan suara. Sebaliknya, ada enggak yang punya pita suara, punya lidah, punya alat-alat bicara, tapi dia enggak bisa bicara? Ada? Ada. Orang gagu, orang bisu. Orang bisu punya lidah enggak? Punya. Punya pita suara? Punya. Kenapa dia enggak bisa bicara? Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti, termasuk bumi yang kita injak. Di alam dunia ini, mereka tidak punya lidah, mereka tidak punya mulut, mereka tidak punya pita suara, tidak punya alat-alat bicara, tapi bumi ini berbicara. Hanya kita tidak bisa, tidak mengetahui bagaimana cara mereka bicara. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-berita yang mereka ketahui bahwa Allah telah mewahyukan kepada dirinya. Itu di dunia. Kita juga sudah bahas kemarin bahwa seluruh benda di alam jagat ini bertasbih kepada Allah. Tapi walakinna la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada suatu pun benda di alam dunia itu kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Mereka berbicara dengan caranya sendiri. Itu di alam dunia. Dan di akhirat kita mengetahui bahwa alat bicara kita yaitu mulut justru nanti gak bisa bicara. Terkunci yang bicara apa? Pendengaran, penglihatan, tulang, daging. Itu semua berbicara. Tangan, kaki berbicara. Allah berfirman dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Fussilat ayat yang ke-20, Allah berfirman, hatta idza maja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka datang di akhirat nanti, maka bersaksilah atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka, tentang semua yang mereka lakukan. Mata kita bicara, telinga kita bicara, kulit kita semuanya bicara. Padahal mata kita, telinga kita, kulit kita enggak punya alat-alat bicara. Enggak punya lidah, enggak punya mulut, enggak punya pita suara, tapi bisa bicara. Siapa yang membuat mereka bisa bicara? Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Yasin, Atau dalam surah An-Nur ayat ke-24 Allah berfirman, "Yauma nashhadu 'alaihim yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari kiamat nanti akan bersaksi atas mereka lisan-lisan, lidah-lidah. Lidah itu bisa ngomong tanpa bergerak, tanpa bersentuhan dengan mulut kita. Sekarang lidah bisa bicara karena ada mulut, karena ada gigi, karena ada pita suara. Kalau hanya lidah gak bisa ngomong, ini di dunia. Tapi nanti hanya lidah saja bisa bicara, juga tangan mereka, juga kaki mereka. Mereka menyampaikan semua yang dilakukan oleh mereka ketika berada di alam dunia. Jadi Allah lah yang membuat mereka bisa bicara, bukan karena alat tertentu untuk berbicara. Betapa banyaknya benda atau makhluk yang tidak punya alat bicara tapi bisa bicara, dan betapa banyaknya makhluk yang punya alat bicara tapi tidak bisa bicara. Itu di dunia. Orang gagu, orang bisu punya alat-alat untuk bicara tapi mereka tidak bisa bicara. Ya. Walhasil tidak boleh difahami kalau bisa berbicara berarti memiliki alat-alat bicara. Maka tidak boleh diyakini Allah punya lidah karena dia bisa bicara, Allah punya mulut karena dia bisa bicara, karena itulah alat-alat bicara. Enggak boleh. Karena apa? Karena Allah tidak memberitahukan baik dalam ayat maupun dalam hadis bahwa Allah punya mulut, enggak. Bahwa Allah punya lidah, enggak. Tapi Allah bisa bicara, iya. Adapun Allah punya mata, ya tajri bi ayunina, disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun Allah punya tangan, ya disebutkan dalam Al-Qur'an, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Adapun Allah punya betis, ya yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastatiun. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya, lalu diserulah orang-orang untuk sujud, tapi mereka tidak mampu sujud. Ya, tapi mata Allah, tangan Allah, betis atau kaki Allah tidak sama dengan tangan, mata, dan betis makhluk manapun, baik manusia, binatang, atau benda mati. Jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk pun sudah berbeda ya. Kita punya tangan, kursi punya tangan tidak? Punya. Kebetulan kursi yang saya duduk ini gak punya tangan. Tapi ada kursi yang punya tangan? Ada. Kita katakan itu apa? Tangan kursi. Coba angkat kursi ini, pegang tangannya ya. Apakah tangan kita dengan tangan kursi sama? Beda. Apa yang beda? Semuanya fungsinya beda, bahannya beda, bentuknya beda, segalanya beda, tapi namanya sama-sama tangan. Apalagi tikus punya tangan ya, kaki depannya itu mungkin tangan. Monyet punya kaki? Punya. Kita punya kaki? Punya. Sama enggak? Enggak. Mirip sih iya. Ukurannya, fungsinya beda. Kaki monyet bisa memegang? Bisa. Mereka bisa bergelayutan di dahan pohon dengan menggunakan kaki. Kita mah gak bisa. Kita tangan kita bisa nonjok. Monyet bisa nonjok? Gak bisa. Nyakar paling. Kita nyakar bisa. Makhluk dengan makhluk, tangannya, kakinya semuanya beda. Apalagi makhluk dengan khaliqah. Wajib kita yakini Allah punya tangan, punya mata, punya kaki, karena Allah menjelaskan demikian. Wajib kita meyakini bahwa tangan, mata, kaki Allah tidak ada yang sama dengan makhluk manapun. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kalau Allah bersifat kalam, tidak boleh difahami punya alat-alat bicara seperti makhluk. Enggak. Kalau Allah mendengar, tidak berarti diyakini Allah memiliki telinga. Enggak. Seperti itulah ya. Apa yang dimaksud Allah tidak akan berbicara? Apakah diam sama sekali tidak berbicara? Bukankah di ayat-ayat Al-Quran Allah berbicara dengan para penghuni neraka? Iya enggak? Ada ayat yang menjelaskan Allah dengan para penghuni neraka berdialog? Iya, banyak ayat yang menjelaskan hal itu. Terus apa yang dimaksud dengan tidak bicara? Para ulama menjelaskan seperti yang dikatakan Syaikh Utsaimin rahimahullah, annal murada bi nafil kalami huna kalamur ridha, amma kalamul ghadab wat tawbih fa inna hadzal hadits la yadullu ala nafyih. Yang dimaksud dengan tidak berbicara maknanya tidak berbicara dengan cara bicara yang dibarengi keridhaan. Adapun berbicara dengan dibarengi dengan kemarahan dan celaan, ya Allah bicara kepada mereka. Jangankan Allah kepada makhluk, kok. Makhluk kepada makhluk, kalau ada kemarahan kepada orang lain, kita kan enggak mau ngomong ya. Tapi sekali ngomong pedes, disertai bentakan, disertai cacian, cercaan gitu ya, disertai dengan kemarahan. Saya mah enggak mau ngomong-ngomong lagi sama dia. Ternyata dia datang dan kita enggak bisa nahan. Kamu ini ya, tuh tunjuk ya sambil popoloto. Sahaok kadua. Sahaok kadua gaplok. Katilu nonjok. Kaopat nyolok. Dan seterusnya. Berbicara tapi dengan pembicaraan yang disertai dengan kemarahan. Ya, sehingga yang dimaksud Allah tidak akan berbicara kepada mereka, maknanya Allah tidak akan berbicara dengan penuh keriduan. Adapun berbicara dengan penuh marah, ya Allah berbicara kepada mereka sebagaimana itu dijelaskan dalam beberapa ayat. Ini makna Allah tidak akan berbicara. Kedua, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mentazkiyah mereka. Mentazkiyah itu bahasa kitanya juga tazkiyah, rekomendasi. Kalau ada umpamanya pemuda mau sekolah di Saudi, di Madinah, di Mekah, di Riyadh, atau bahkan di Jakarta, di Libya umpamanya, salah satu syaratnya harus ada apa? Tazkiyah dari ustadz yang dikenal oleh mereka. Apa arti tazkiyah di sini? Rekomendasi. Apa isi dari tazkiyah atau dari rekomendasi? Isi tazkiyah, isi rekomendasi itu adalah ungkapan kepercayaan si pemberi tazkiyah kepada orang yang diberi tazkiyah. Orang ini dipercaya, orang ini dikenal, orang ini dianggap adil. Umpamanya di dalam tazkiyah itu dikatakan al-akh al-madhkur a'lahu gitu ya. Orang yang disebut namanya di atas adalah orang huwa ma'rufun ladaina. Orang yang dikenal di kalangan kami, aqidatan wa manhajan wa khuluqan, aqidahnya, manhajnya, dan juga akhlaknya. Walanuzaki arallahi ahada, dan kami tidak memberi tazkiyah atas nama Allah kepada seorang pun, ini sepanjang pengetahuan kami. Mengapa orang ini dikenal, mengapa orang ini baik, mengapa orang ini dipercaya, mengapa orang ini dianggap adil, itu tazkiyah namanya, itu rekomendasi. Makanya enggak mungkin tazkiyah diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Ada orang tidak dikenal datang ke seorang ustadz, ustadz saya minta tazkiyah mau daftar ke Madinah. Antum siapa? Saya enggak kenal. Ya saya lulusan ini, pokoknya mintalah tazkiyah. Kata sang ustadz, kalau saya ngasih tazkiyah ke antum, saya dusta. Tahu enggak apa isi tazkiyah? Isi tazkiyah adalah bahwa orang ini ma'rufun ladaina bil istiqamati bil aqidati sahihah wal manhajis salim wal ahwal akhlaqil karimah. Sehingga seperti itu, orang ini adalah orang yang kami kenal, orang yang istiqamah di atas akidah yang sahihah, manhaj yang salih, selamat, dan akhlak yang mulia. Itu isinya tuh. Padahal orang itu tidak dikenal. Gak mungkin kan? Gak mungkin itu terjadi. Nah, tiga golongan manusia tadi, wala yuzakihim, Allah tidak memberi tazkiyah kepada mereka. Tazkiyah bimakna tawthiq wa ta'dil. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, at-tazkiyah bimakna tawthiq wa ta'dil. Tazkiyah dengan makna tawthiq dan ta'dil. Tawthiq artinya mempercayai orang itu. Ta'dil artinya menganggap adil, orang itu adil dan bisa dipercaya, ya. Nah, pada hari kiamat nanti Allah tidak mempercayai orang itu, tidak menganggap adil terhadap orang itu dan tidak percaya kepada keimanan orang itu karena amalan-amalan buruk mereka yang mereka lakukan ketika di alam dunia. Itu makna wala yuzakkihim. Ketiga, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jenis azabnya diterangkan dalam banyak ayat dan banyak hadis yang sahih. Ya, itulah tiga jenis sanksi di akhirat. Pertama, tidak diajak bicara. Kata orang Sunda mah dibaudan, dimusuhi, dibiarkan. Sekali bicara disertai dengan celaan, cercaan dan ketidakridhaan. Kedua, tidak ditazkiyah. Tidak dianggap adil, tidak dipercaya, tidak dianggap benar. Dan yang ketiga, diberikan azab yang sangat pedih. Tiga sanksi. Untuk siapa ketiga sanksi itu? Untuk tiga golongan manusia. Coba lihat, apakah kita termasuk salah satu dari tiga golongan itu? Bahkan tiga-tiganya ada dalam diri kita, waliyatubillah. Semoga tidak. Kalau ada yang merasa, aduh, salah satu di antara tiga golongan ini, persis kata anak muda sekarang, gue banget. Punten. Ini saya banget itu. Cepat-cepat tobat, cepat-cepat berhenti, cepat-cepat berubah, ya. Khawatir terkena tiga jenis azab tadi. Yang pertama, semoga di sini tidak ada, ya. Atau kalau toh ada, pada zaman dahulu, sekarang sudah ditobati, ya. Usyaimitun zanin, usyaimit yang berzina. Makna usyaimit huwa alladhi ikhtalata sawadu sya'rihi bi bayadihi li kibari sinnihi. Makna usyaimit adalah orang yang sudah bercampur antara rambut hitam dengan rambut yang putih karena tuanya usia dia. Sudah apaan? Sudah ubanan, belum beruban semuanya. Masih ada yang hitam-hitamnya, tapi sudah ada yang putih-putihnya gitu, sudah bercampur. Itu namanya usyaimit. Usyaimit menunjukkan dia sudah tua. Dan wa kabirusin qad barudat syahwatu, umumnya orang tua syahwatnya, kalau bahasa Arab syahwatnya sudah dingin. Bahasa kitanya sudah apa? Sudah loyo. Syahwatnya ada tapi 5 watt. Tidak 100 watt gitu ya, beda dengan pemuda seperti itu. Dorongan untuk berzina itu kecil. Karena syahwatnya sudah 5 watt tadi gitu. Tapi kenapa dia sampai terjerumus ke dalam perzinahan? Itu karena buruknya karakter yang sudah tertanam kuat di dalam dirinya. Dia berzina itu bukan karena dorongan syahwat-syahwat amat. Syahwatnya kan gak seberapa. Tapi karena buruknya karakter. Seperti anak kecil. Hobinya jajan di warung ya. Bukan karena lezatnya makanan yang dia beli di warung. Tapi karena ada kepuasan tersendiri bisa jajan. Padahal di rumah banyak makanan yang lebih enak, lebih mahal, lebih sehat, lebih bergizi. Ya, kue makanan di rumah mah dibiarkan. Tidak ditoel-toel acan, tedireret-reret acan. Dilirik pun tidak, disentuh pun tidak, apalagi dimakan. Enggak. Tapi begitu punya uang langsung ke warung barijeng, barijeng itu apa ya, sambil dia sendiri bingung apa yang mau dibeli ya, ini aja, padahal dia gak tahu rasanya itu ya. Kenapa dia beli? Ada kepuasan tersendiri dengan jajan tersebut, bukan menginginkan lezatnya makanan yang dia beli. Ternyata yang dia beli gak lezat-lezat amat. Di rumah tuh makanan segala macam ada, lebih lezat, tapi gak begitu menarik perhatian dia. Karena bukan makanan yang dia tuju, tapi kepuasan ketika jajan. Ya apa iya? Benar apa betul? Saya gak bisa gak memberi pilihan. Tidak, benar dan betul. Orang yang sudah tertanam karakter buruk merasa ada kepuasan tersendiri dengan berzina sejak muda. Itu terus berlanjut setelah tua. Bukan menginginkan kenikmatan ketika berzinahnya, tapi ada kepuasan batin ketika dia berzina. Bukan secara fisik. Padahal di rumah ada istrinya, lebih bagus, lebih sehat, dan lebih dari segala-galanya dibanding yang dia beli dengan uangnya. Tapi karena buruknya karakter, walaupun syahwatnya sudah 5 watt, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan zina tersebut. Ya. Kalau ada anak muda yang berzina, jangan salah paham nih. Kalau ada anak muda yang berzina, agak masuk akal ya. Bukan berarti baik loh. Bukan berarti bagus loh. Bukan berarti dimaklumi loh, ya. Tapi kita bisa mengerti karena syahwatnya gede, tinggi, gitu ya. Tapi belum laku juga. Ngelamar sudah kemana-mana, tapi semuanya ditolak. Tapi dia punya duit, punya uang, gitu. Akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan. Kita masih bisa paham, karena memang syahwatnya tinggi, penyaluran tidak ada. Masih agak masuk awal, tapi tetap itu buruk ya, awas. Hati-hati, jangan salah paham. Tetapi itu buruk, jelek, gitu. Nah, yang lebih buruk lagi daripada itu, istrinya di rumah ada, masih bisa melayani dia, ya. Syahwatnya juga sudah 5 watt. Oleh istrinya digoda juga cuek aja, nggak ngelirik-lirik dikit pun, nggak tengah reret-reret azan. Istrinya masih siap melayani dia, tapi dia sudah tidak memiliki hasrat kepada istri. Tapi ke orang lain ada dan bisa. Ini karena buruknya karakter. Ini super nyebelin. Itu yang disebut dengan usyaimitun zanin. Jadi seorang lelaki yang sudah syahwatnya mengendor, tapi masih terjerumus ke dalam perzinahan. Berzinah bagi orang itu aneh, karena tidak ada motivasi pokok untuk berzinah. Syahwatnya sudah kendor, istrinya di rumah masih ada, kok masih terjerumus ke dalam perzinahan, aneh. Makanya dosanya lebih gede dibanding dosa anak muda yang berzinah. Bukan berarti anak muda yang berzina dosanya kecil. Awas, jangan salah paham. Gede juga. Tapi ini lebih gede. Makanya Allah murka, Allah benci. 3 jenis sanksi Allah berikan kepada orang itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilun mustakwirna. Ini juga sama dengan yang pertama. orang miskin yang takabur. Biasanya yang takabur itu siapa? Orang kaya. Orang kaya ada alasan gak untuk bertakabur? Ada, yaitu kekayaannya. Sama dengan biasa yang berzina itu siapa? Anak muda. Karena syahwatnya tinggi, terus dia jomblo gitu ya. Ada alasan. Rada pantas. Rada berarti bukan berarti pantas. Ya. Tapi orang tua gak punya alasan, gak pantas, terjerumus dalam perzinahan. Ini juga begitu. Biasanya yang takabur adalah orang kaya. Karena ada alasan untuk takabur, untuk sombong, yaitu kekayaannya. Tapi ini orang miskin. Orang miskin tapi takabur. Orang miskin tapi sombong. Karena apa? Karena dia tidak memiliki alasan untuk sombong. Apa yang mendorong dia untuk sombong? Kekayaan gak punya. Pangkat gak punya. Biasanya kalau miskin berarti gak punya pangkat biasanya. Status sosial biasanya rendah di mata manusia. Tapi gak punya apa-apa kok sombong. Bukan karena ada motivasi yang mendorong dia untuk sombong, tapi karena buruknya karakter yang tertanam dalam dirinya. Orang kaya sombong agak mending. Bukan berarti bagus, tapi bisa kita maklumi. Orang berpangkat sombong agak mending. Ini orang gak punya, tak berpangkat, status sosial rendah, tapi sombong. Lebih besar dosanya. Apa makna sombong di dalam hal ini? Makna sombong ada dua. Siapa yang memiliki salah satunya dia sombong. Dan siapa yang memiliki dua-duanya kadar kesombongannya lebih besar. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wal istikbar at-tarafu wa ta'adzum wa huwa nau'an. Sombong maknanya merasa tinggi, merasa agung, dan ini ada dua jenis. Istikbar anil haq bi ayyaruddahu aw yatarafu anil qiyami bi. Pertama, sombong terhadap kebenaran dengan makna menolak kebenaran itu. Tidak mau menerima apalagi mengamalkan yang enggak. Itu sombong. Siapapun pelakunya, ada kebenaran yang datang kepada dirinya, hati kecilnya meyakini ini benar, tapi dia tolak apapun alasannya. Karena gengsi, karena yang menyampaikannya orang yang di bawah dia, atau bukan karena gengsi, tapi karena takut kehilangan pamor. Oh, pengikut saya banyak. Kalau saya mengakui ini, jatuh saya di mata pengikut saya. Akhirnya dia tolak. Kedua, wa istikbar alal khalqi bihtiqarihim wa istidlalihim. Kedua, sombong terhadap makhluk dengan cara menghinakan mereka, merendahkan mereka. Merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu salah satu bentuk kesombongan. Menolak kebenaran yang datang kepadanya apapun alasannya, itu juga kesombongan. Satu di antara dua ini ada, dia sombong. Kalau dua-duanya ada, kepada kebenaran dia menolak, kepada orang lain dia menghinakan, merendahkan, kadar kesombongannya lebih pekat daripada yang lainnya. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Rasul SAW dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar dzarrah. Bukan sebesar, sekecil dzarrah. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Dzarrah itu bagian terkecil dari suatu unsur. Bahasa ilmiahnya apa? Atom. Bukan kacang atom. Kacang atom mah gede. Ini mah gak kelihatan oleh mata, kecil. tidak akan masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada rasa sombong, rasa takabur, walaupun sekecil atom, sekecil debu gitu ya, saking kecilnya gak kelihatan dengan mata telanjang. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa anala husnan. Wahai Rasulullah, ada tuh orang yang suka memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, sombong gak tuh orang tuh? Ini menunjukkan orang punya persepsi tersendiri tentang kriteria kesombongan. Orang yang suka memakai pakaian bagus, benda barang yang bagus, dianggap orang sombong menurut persepsi manusia. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibantah, bukan itu sombong itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan maha mencintai keindahan. Kalau orang pakai pakaian bagus, yang saya pakai bagus kan? Ini endorse gratis. Pakai sendal yang bagus atau barang apapun bagus demi memperindah penampilan, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, maka itu bukan kesombongan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan, menghinakan, merendahkan sesama manusia, itu sombong. Ketika keterangan sudah sampai dari Quran dan Sunnah, ini kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, jangan kalian ragu sedikit pun. Terima. Begitu kebenaran sampai, lalu dia tolak, itu takabur, itu sombong. Enggak akan masuk surga itu orang. Atau meremehkan manusia, menghinakan manusia, merendahkan manusia. Walaupun realitanya orang itu memang rendah, tidak boleh direndahkan lagi. Ingat ikhwan, akhwat, kalau kita melihat orang terjerumus ke dalam keburukan, dosa, maksiat, jangan dicela atas dosa dan kemaksiatan. Kelak kita akan apa, terjerumus ke dalam kemaksiatan yang kita cela itu, khawatir itu. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jangan celah orang yang bermaksiat, melihat orang melihat amit. Bukan begitu cara menanggapi orang terjerumus dalam maksiat, ya. Bertahmidlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari maksiat itu dan berlindunglah kepada Dia agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang sama. Doakan orang itu. Bukan dicela. Karena mencela orang yang berbuat maksiat karena kemaksiatannya, itu salah satu dari bibit-bibit takaburnya orang tersebut. Berlindunglah kepada Allah agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang sama. Jangan dicela. Itu orang ini mengerikan, menjijikan, amit-amit jabang bayi, kasabrang kapalembang, tujuh turunan, jangan sampai seperti itu, ya. Jangan dicela. Nasihati dia, dakwahi dia, tunjukkan jalan yang benar bagi orang yang sudah tersesat seperti itu, ya. Nah, jadi kalau orang memiliki salah satu di antara dua unsur takabur tadi, bahkan memiliki kedua-duanya, dialah orang yang takabur. Orang miskin yang takabur, yang dibenci oleh Allah, adalah orang miskin yang memiliki salah satu atau dua-duanya. Sudah miskin, gak pernah ibadah. Udah miskin, gak pernah ngaji. Udah miskin, dinasihati, malah dia membantah orang yang memberi nasihat kepadanya. Ditolak itu kebenaran yang sudah disampaikan kepadanya. Itu dimurkai oleh Allah SWT. Di dunia dia sengsara, di akhirat dia apa? Celaka dan binasa. Di dunia dia miskin, dia menderita dengan kemiskinannya, enggak ibadah lagi. Ada enggak orang miskin tapi jauh dari agama? Banyak, betapa banyaknya orang yang bergelimang dalam kemiskinan. Bergelimang dalam kekayaan. Berapa itu dalam kemiskinan? Berkutat di dalam kemiskinan, tapi enggak ibadah. Sholat enggak, gimana mau sholat, lihat pakaian saya compang-camping begini, kan gitu ya. Bagaimana mau ibadah di dalam otak saya yang terbayang, yang terpikiran, gimana nanti makan, gimana nanti makan. Akhirnya dia enggak ibadah. Di dunia dia sengsara, di akhirat dia celaka. Masih mending ada orang yang tidak ibadah tapi dia kaya. Bukan berarti, ingat, bukan mending itu berarti bagus, tapi agak mending dibanding yang tadi. Dia agak senang di dunia walaupun di akhirat celaka lumayan. Kalau yang tadi lumanyun. Karena apa? Karena dua-duanya enggak dapat, dunia enggak dapat, akhirat juga luput dari dia. Yang kaya dunia dapat, akhirat celaka. Yang terbaik dunia kita gembira dan senang, di akhirat kita berbahagia. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang ketiga ini. Di dunia kita hidup dalam keadaan senang, di akhirat kita hidup dalam keadaan bahagia. Ya, itu yang kita inginkan. Itulah yang kedua, yaitu orang fakir tetapi sombong. Dua golongan ini belum berkaitan dengan pokok bahasan kita. Nah, yang berkaitan dengan pokok bahasan kita ini poin yang ketiga. Warajulun ja'alallaha bidha'atahu. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ini masih samar. Apa yang dimaksud menjadikan Allah sebagai barang dagangannya? Apakah diobral nih Allah, siapa yang mau beli? Apakah begitu? Bukan. Diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat berikutnya, la yashtari illa bi yamini wa la yabiu illa bi yamini. Tidaklah dia membeli sesuatu kecuali disertai sumpah dengan menyebut nama Allah. Tidaklah dia menjual segala sesuatu kecuali dengan sumpah dengan menyebut nama Allah. Itu yang dimaksud dengan mendagangkan Allah. Kalau umpamanya membeli, mang berapa ini harganya sekilo? 20 ribu. Wah, wallahi demi Allah, saya nawar tadi di sana, dia menawarkan cuma 10 ribu. Saya tawar 9 ribu enggak dapat, ya mudah-mudahan di sini gitu. Padahal enggak. Itu penjual, itu pembeli ya. Kalau penjual, mang ini barangnya bagus. Oh, ini mah super. Padahal KW 10. Mang ini mangga manis enggak? Madu juga kalah sama ini. Padahal asemnya enggak ketulungan. Super. Iya gitu. Demi Allah, sumpahnya juga. Nah, akhirnya si pembeli kalah, percaya deh. Oh, dia sudah bersumpah beli 1 ton. Nah, dia membeli, dia menjual selalu disertai dengan sumpah karena Allah Azza wa Jalla, dengan apa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mendagangkan Allah. Jadi sahibul kalam adra bimaknal kalam. Pemilik ucapan lebih faham tentang makna dari ucapannya. Ya, yang dimaksud mendagangkan Allah itu harus difahami sesuai dengan maksud sahibul kalam, maksud pemilik ucapan. Dan pemilik ucapan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sudah menjelaskan makna mendagangkan Allah itu adalah selalu bersumpah atas nama Allah, baik ketika menjual ataupun ketika membeli. Enggak boleh kita memplesetkan makna dari ucapan orang sehingga jauh berbeda dengan maksud dari orang yang ngomong tersebut. Gak boleh dipelintir gitu ya. Contoh nih, Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis kudsi, Allah berfirman, abdi Istat'amtuka falam tut'imni, istasqaituka falam tusqini. Ya Allah, wahai hamba-Ku, dulu ketika kamu hidup di dunia, Aku minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberi makan kepadaku. Dulu ketika hidup di dunia, Aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberi minum kepadaku. Ini kata Allah, dan hadis ini sahih. Allah minta makan, minta minum kepada manusia, tapi manusia tidak memberi apa yang Allah minta. Kita mikir, masa Allah minta ya? Para Allah yang membutuhkan, yang mengatur rizki bagi seluruh makhluk, yang menjamin rizki seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Tapi kok Allah minta makan, Allah minta minum? Lalu dijelaskan oleh Allah, ketika orang itu bertanya, ya Allah, bagaimana kami memberi makan minum kepada Engkau, pada Engkau Rabbul Alamin? Kata Allah, walakin abdi fulanun ja'in lam tut'imhu istasqaka falam tusqi. Tapi dulu ketika kamu hidup di dunia, ada hamba-Ku yang soleh, si fulan, meminta makanan kepadamu, kamu enggak beri dia makanan. Ada hamba-Ku meminta air minum kepadamu, padahal kamu punya kelebihan air minum, kamu enggak memberi minum kepada dia. Jadi yang dimaksud Allah meminta makan, meminta minum, maknanya Allah memerintahkan kepada orang itu untuk memberi makan hambanya, memberi minum hambanya yang soleh ketika di dunia. Tapi mereka enggak ngasih, padahal Allah memerintahkan untuk memberi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satu orang yang celaka, orang itu tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Padahal Allah memerintahkan. Allah memerintahkan, kasih makan orang yang perlu, kasih minum orang yang membutuhkan. Itu perintah Allah, permintaan Allah. Tapi mereka tidak menunaikannya. Itu yang dimaksud Allah meminta makanan, Allah meminta minuman, bukan untuk diri Allah, karena Allah maghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan apapun dari alam ini, tapi Allah meminta itu maknanya meminta mereka untuk memberi makan dan minum kepada orang yang membutuhkan ketika masih di dunia. Itu maknanya ya. Jadi kembalikan makna sebuah ucapan dengan makna seperti yang dikehendaki oleh si pemilik ucapan. Jangan difahami sendiri oleh otak kita lalu melenceng dari maksud yang diinginkan oleh si pembicara. Termasuk Nabi SAW menyatakan di dalam hadis tadi, orang yang mendagangkan Allah. Makna mendagangkan Allah itu apa? Menjadikan nama Allah sebagai sumpah ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah, baik ketika membeli ataupun ketika menjual. Nah, poin ketiga ini belum selesai kita bahas, dan kita tidak akan selesaikan hari ini. Biar penasaran, nanti kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masuki sesi tanya jawab. Yang pesan singkat dapat Anda sampaikan melalui pesan singkat di 081 989 6543. Baiklah, silakan di layanan lain telepon bagi Anda yang ingin bertanya. Kita coba angkat. Naam. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Ini dengan Mas Ayon Priyadin dari Bandung. Maaf, sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Tentang sumpah ya. Apabila telah dikeluarkan dan diingatkan oleh ayah misalkan, tapi si penerima sumpah tersebut masih tidak percaya, apakah langkah selanjutnya bagi saya bagaimana gitu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya, di Bandung. Silakan Ustaz. Abdul Ghaffar, bisa diulang pertanyaannya gimana? Assalamualaikum. Semoga bisa diulang pertanyaannya gimana? Baik, pertanyaan yang disampaikan kita coba ulangi. Bahwa bagaimana jika seseorang telah mengucapkan sumpah, akan tapi yang diajak berbicara atau lawan dari berbicaranya tetap saja tidak mempercaya. Oh iya. Baik. Walaupun kita dan sumpah kita, lalu yang apa yang perlu dilakukan? Baik, barakallahu fiik, Bapak di Bandung kalau enggak salah ya. Namanya tadi tidak tertangkap secara jelas. Kalau kita bersumpah ke orang, tapi orang itu gak percaya dengan sumpah kita, atau orang bersumpah kepada kita dan kita gak percaya, bagaimana hukumnya? Pertanyaan yang bagus. Pertama, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kita wajib ridha dan menerima bahwa dia ngomongnya pasti benar. Itu sabda Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah kita ridha kepada sumpahnya. Kalau dia ternyata bohong, dusta, maka dosanya tanggungan dia. Kewajiban kita hanya mempercayai sumpah dia yang menyebut nama Allah di dalam sumpahnya. Ini sudah pernah kita bahas ketika membahas bab sumpah dengan menyebut nama Allah. Kecuali kalau sumpahnya bertolak belakang dengan kenyataan, ada saksi, ada bukti bahwa sumpahnya itu bohong dusta, maka bukti yang jelas itu harus lebih didahulukan daripada sumpahnya. Karena banyak orang bersumpah palsu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, Al-bayyinatu alal mudda'i wal-yaminu alal mudda'a alaih. Dalam riwayatin, wal-yaminu ala man ankar. Kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i, menunjukkan bukti adalah kewajiban bagi si penuduh. Kalau kita mau menuduh seseorang, kamu pencuri, kamu penipu, kamu ini menuduh, maka dia wajib menunjukkan bukti. Kalau enggak ada bukti, itu tuduhan palsu. Dosa. Dan dalam hukum positif juga mungkin orang itu dipidana kalau memberikan tuduhan palsu, ya. Wal yaminu 'alal mudda'a alaih, dan bersumpah adalah kewajiban bagi orang yang dituduh. Kalau umpamanya seseorang menuduh kita mencuri padahal kita tidak mencuri, kita bersumpah demi Allah saya tidak mencuri. Kalau tidak ada bukti pencurian dan si orang yang dituduh sudah bersumpah demi Allah saya tidak mencuri dan enggak ada bukti dia mencuri, wajib percaya kepada sumpahnya. Kecuali ternyata dia demi Allah saya tidak mencuri, ternyata pluk teh barang yang dicuri jatuh, umpamanya disimpan di perutnya nih. Kamu mencuri ya? Mencuri apa? HP saya. Enggak, demi Allah saya tidak mencuri, ternyata HP-nya bunyi. Lu ini mana yang harus diambil sumpah apa bukti? Nabi SAW menyatakan, al-bayyinatu shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajirah, bahwa bukti yang benar harus lebih didahulukan daripada sumpah orang yang fajir, sumpah palsu. Kalau orang umpah bersumpah tapi bukti-bukti menunjukkan dia itu berbuat seperti yang dituduhkan, dahulukan bukti. Umpamanya ada CCTV, kelihatan si anu mencuri. Pas besoknya datang ditangkap, kamu mencuri kemarin? Enggak, bohong. Demi Allah saya tidak mencuri. Lihatkan bukti, ini siapa? Itu mah rekayasa, enggak bisa direkayasa ya. Jadi sekali lagi, kalau orang kita tuduh, dia tidak mengaku, lalu bersumpah, itu kewajiban dia yang bersumpah, ya. Dan kita sang penuduh tidak bisa menunjukkan bukti, maka wajib percaya kepada sumpahnya. Dan kita si penuduh bukan bersumpah, demi Allah saya melihat kamu. Kewajiban penuduh mah bukan bersumpah, tapi apa? Menunjukkan bukti. Kalau ternyata dia bersumpah tapi ada bukti yang menunjukkan dia dusta dengan sumpahnya, ambil bukti dan abaikan sumpahnya. Demikian ya Pak ya, wallahu alam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya di sini ada pertanyaan dari pesan singkat yang bertanya, Ustaz, apakah di sana ada berlebihan demi menutupi amalan kita? Barakallahu fikum. Demi menutupi apa? Demi menutupi apa? Ada yang dengar demi menutupi apa? Nah, apakah di sana ada berbohong untuk menutupi amal soleh? Apakah berbohong yang demikian diperbolehkan? Tapi barakallahu fik, boleh enggak berbohong untuk menutupi amal soleh? Enggak boleh. Umpamanya kita kemarin haji atau umrah dan kita tidak ingin diketahui. Terus umpamanya begitu pulang ke sini kan kelihatan botak ya. Habis tahallul. Ada orang yang bertanya, oh kami kemarin haji atau umroh ya? Lalu kita bilang, enggak, saya habis jalan-jalan ke Paris. Bohong. Iya itu bohong. Boleh enggak bohong sebenarnya? Enggak boleh. Karena itu tidak termasuk bohong yang dibolehkan. Bohong yang dibolehkan itu cuma dalam tiga hal. Yang pertama adalah kebohongan suami terhadap istri dalam rangka menyenangkan istri. Dalam rangka menyenangkan istri, bukan dalam rangka menutupi kesalahan suami. Bukan. Umpamanya istrinya bertanya, gimana Pak penampilan saya? Aduh cantik luar biasa. Kayak bidadari surga yang turun ke muka bumi. Padahal jelek. Bohong apa tidak? Bohong. Boleh enggak? Boleh. Kembang gembis istrinya, jadi pede dia, ya. Istrinya masak keasinan. Gimana masakan saya? Wah rasanya nggak ada masakan sehebat ini nih. Padahal nggak enak. Boleh, ya. Berbohong untuk menyenangkan istri. Adapun berbohong untuk menutupi kesalahan suami agar istri tidak marah, maka tidak boleh. Kenapa pulangnya telat? Biasanya kan jam 5 sudah sampai di rumah maksimal maghrib kalau macet. Ini jam 11. Ada lembur. Padahal main-main, gak karu-karuan. Bohong apa tidak? Bohong. Bohongnya untuk menyenangkan istri atau bukan? Bukan, tapi utamanya untuk menyembunyikan kekeliruannya, kesalahan. Itu gak boleh. Kedua, boleh bohong dalam rangka mengislahkan dua orang yang tadinya sedang bermusuhan. A dan B bermusuhan. Lalu kita katakan, wahai A, ada salam tuh dari si B. Padahal si B enggak. Kata si B, iya salam lagi. Jadi akur dibolehkan. Ketiga, dalam hal perang, strategi perang. Boleh kita menebar isu yang dusta. Kita mau menyerang ke arah timur jam sekian, padahal kita betul ke arah timur, padahal kita nanti belok di sana ke arah barat umpamanya. Dibolehkan. Di luar tiga itu gak boleh kita berdusta, termasuk berdusta dalam rangka menyembunyikan amal soleh kita. Ada banyak cara, diantara bertauriyah. Bertauriyah itu kalau bahasa kita berdiplomasi, ya. Ungkapkan ungkapan yang diplomatis untuk menutupi amal soleh kita tanpa harus berbohong ataupun berdusta. Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi Abdul Ghaffar sekali lagi. Ya, terputus bagi Anda yang ingin terhubung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana? Atau dengan siapa? Bisa diulang Abdul Ghaffar karena tadi putus-putus. Silakan. Baik, Ibu Nur di Makassar menyampaikan bahwa Ustaz bagaimana sikap kita jika kita mengalami sebagai contoh kehilangan barang dan kita mengetahui siapa yang mengambilnya. Apakah kita wajib memberitahukan atau menegurnya? Dan ketika kita menyampaikan bahwa kita melihat bahwa kita sudah tahu, kita tahu dan melihat bahwa dia yang mengambil barang kita, apa yang harus dilakukan? Barakallahu fiik. Ya, kalau kita kehilangan barang, barang itu ada di diri orang lain dan kita mengetahui berdasarkan bukti. Kita kenal banget barang kita, ada bukti CCTV umpamanya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita menasihati dia tentang pencurian yang dia lakukan. Apalagi kalau betul itu barang kita dan ada bukti CCTV, kalau Anda gak ngaku, gak berubah, saya bisa bawa Anda ke polisi gitu. Buktinya ada nih CCTV, barang itu nih ada sertifikatnya, ada suratnya, itu punya saya. Umpamanya barangnya berupa HP, kita hilang ada di orang. Kita tahu benar nomornya, isinya, kontaknya, beberapa data yang kita simpan ada di sana, ada banyak bukti. Dia tidak bisa mungkir, ya. Maka nasihati dia agar tidak mengulang itu sekali lagi. Kalau enggak nanti khawatir berbuat begitu lagi ke orang, maka wajib untuk kita nasihati. Kalau dia ngeyel, tidak bisa dinasihati dalam rangka mencegah terulang kembali, maka apakah harus dimaafkan ataukah tidak? Syekh Al-Utsaimin menyatakan, kalau dimaafkan dia tobat dan berhenti, maafkan. Tapi kalau dimaafkan dia bisa berbuat itu sekali lagi ke banyak orang, maka jangan dimaafkan. Karena tidak maslahat. Memberi maaf hukumnya sunnah, mengraih maslahat hukumnya wajib. Kalau yang sunnah teraih tapi yang wajib tidak teraih, maka jangan lakukan yang sunnah. Jangan dimaafkan, tapi tuntutlah dia demi kemaslahatan, ya. Demikian, sebentar lagi azan maghrib di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.